من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَمَاعَةُ صَلَاةِ مَغْرِبِ di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga sampai hari ini, di malam hari ini, kita bisa kembali beribadah kepada Allah dan juga kita bisa meneruskan untuk mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di zaman-zaman seperti ini, sebagaimana disebutkan, tatkala seorang di akhir zaman, orang yang megang prinsip agamanya adalah seperti orang yang terasing. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadisul ghuraba, hadis tentang orang-orang yang asing. Rasul mengatakan dalam hadisnya, bada'al islamu ghuriba wa sayaudu ghuriba kama bada'a fatubalil ghuraba. Bahwasanya Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing dan juga akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang dianggap asing, dikarenakan mereka orang-orang yang berusaha mengikuti Islam yang benar. Dari sisi di mana kebanyakan manusia sudah meninggalkan Islam itu sendiri. Demikian pula gambaran Nabi alaihi salatu wasalam tentang seorang yang pegang prinsip agamanya di akhir zaman, kalqabidi alal jamar, seperti seorang yang memegang bara api. Seorang hendaknya bersabar, dia mengharapkan pahala Allah tatkala beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak ada yang namanya keselamatan di dunia dan akhirat kecuali dengan seorang mempelajari ilmu agamanya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, la najata illa bitalabil ilmi. Tidak ada keselamatan dari fitnah-fitnah yang ada, baik itu fitnah yang berupa syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Begitu pula syahwat, yaitu yang namanya godaan-godaan syahwat dari perkara dunia berupa harta, wanita dan seterusnya, kecuali dengan seorang mempelajari ilmu agama. Dikarenakan seorang yang mempelajari ilmu agamanya akan senantiasa terbimbing di jalan yang lurus, jalan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya mereka orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Ini merupakan jalan keselamatan tatkala seorang pelajari ilmu agamanya. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, kita masih membaca hadis yang pertama dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Fitan wal Hawadis, itu hadis-hadis yang membawakan terkait dengan bagaimana urutan fitnah-fitnah, yaitu ujian-ujian yang menimpa umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Hadis yang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah, membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali fitanan qaqita'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira ayum yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya kata Nabi alaihi salatu wasallam, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum muncul yang namanya fitnah, sebelum muncul yang namanya ujian-ujian, yang digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap, di mana seorang itu terlena, terbawa oleh fitnah tersebut. Keadaannya di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya dalam keadaan kufur. Atau sebaliknya, di sore harinya dia masih mukmin, di pagi harinya dia sudah menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual prinsip agamanya untuk mendapatkan dunia. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim, hadis nomor 118. Disebutkan dalam penjelasan hadis ini oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan. Ai la tuakhirul a'mala salihata bal badiru biha li'annakum la tadruna ma yu'ridu lakum. Yaitu maksudnya, janganlah kalian menunda-nunda untuk beramal dari amal soleh, akan tapi bersegeralah, dikarenakan tidak ada di antara kalian yang tahu setelah itu akan tampakkan pada kalian yang namanya ujian-ujian. Seorang yang menunda beramal, maka tidak tahu ke depannya dia akan bisa mengamalkan atau tidak. Terkadang tersibukkan dengan urusan dunia, terkadang dia sakit, dan seterusnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di antaranya dalam hadis yang lainnya, tentang beberapa penghalang-penghalang ketika seorang itu tidak bersegera untuk beramal. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di sana, badiru bil amali sab'an, cepatlah kalian untuk beramal sebelum datang 7 perkara. Ini diantara penghalang-penghalang seorang dari dia beramal soleh. Karena dia tidak bersegera untuk beramal, akhirnya dia pun diuji. Dikatakan Nabi alaihi salatu wasalam, hal tantadziruna illa faqran munsiya. Apa kalian menunda-nunda untuk tidak beramal, kemudian datang kepada kalian faqran munsiya, kefakiran yang membuat orang itu lupa. Terkadang kefakiran itu sebagai ujian bagi seseorang, ya akhirnya dia pun tersibukkan dengan kefakiran tadi, lupa untuk beribadah kepada Allah. Dia pun sibuk mencari dunia untuk mencukupi kebutuhannya. Seorang yang fakir, auhinan mudhiya, atau sebaliknya, apa kalian menunggu sampai datang yang namanya kekayaan, sehingga kalian kekayaan tadi justru malah membuat kalian melampaui batas. Ini kebanyakan orang, kalau dia seorang yang fakir, terkadang dia sampai lupa untuk beribadah, saking sibuknya untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, terkadang orang itu kaya, karena dia menunda beramal, akhirnya kekayaan tadi justru membuat dia melampaui batas. Kekayaan tadi dia gunakan untuk perkara yang sia-sia, bahkan melalaikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak sempat beramal, sibuk. Dia harus membelanjakan hartanya untuk beli ini, beli itu, terus menumpuk dari menumpuk hartanya tadi. Kemudian Rasul mengatakan yang ketiga, au maradun mufsida, atau kalian menunggu sampai rasa sakit, kalian ditimpa sakit yang kemudian sakitnya di merusak jiwa kalian. Kalau seorang masih sehat, dia tidak sempat ibadah, kemudian sakit, sudah tidak bisa beribadah dengan sempurna, berat untuk mengerjakan ibadah. Maka jangan seorang itu menunggu sampai dia kemudian jatuh sakit. Au haraman mufnida, atau menunggu yang namanya usia tua, sehingga tua tadi membuat dia tidak punya yang namanya kekuatan. Orang yang sudah tua terkadang dia lemah, terkadang pula dia menjadi seorang yang pikun, akhirnya tidak sempat beribadah kepada Allah karena sudah tua. Kebanyakan orang mereka punya cita-cita, saya ibadahnya kalau sudah pensiun saja. Ini saya tidak menyindir Pak ya. Kalau diberikan kemudahan sampai selesai apa namanya jabatannya kemudian beribadah, wabihawa ni'mah, maka sebuah keutamaan. Tapi terkadang seorang belum sampai usia tua sudah meninggal dunia. Maka jangan berangan-angan seorang itu beribadah nanti kalau sudah tua. Demikian pula au mautan mujahiza, atau kalian menunggu sampai datang kematian, yang kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu ternyata maut mendatanginya. Tidak ada satu pun dari jiwa-jiwa kita yang mengetahui kapan akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menunda-nunda untuk beramal. Awid dajjali fasyarru ghaibin yuntadhur, atau kalian menunggu yang namanya dajjal, yang mana dajjal ini sejelek-jelek perkara yang ghaib, yang ditunggu. Artinya jangan sampai kita menunda-menunda beramal sampai datang yang namanya hari kiamat. Awis saati fasatu adha wa amar, atau kalian menunggu yang namanya sa'ah, menunggu hari kiamat, yang mana hari kiamat ini sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Hadis sebutkan oleh Alim At-Tirmidzi dikatakan hadisun hasan. Hadis ini juga sebagai penjelas diantara fitnah-fitnah yang bisa melanda seseorang tatkala dia tidak bersegera untuk beramal dari berbagai sisi. Kefakiran yang bisa membuat dia lupa, kemudian kekayaan yang membuat dia melampaui batas, kemudian waktu tua, demikian juga yang namanya sakit, kematian, ataupun dajjal, dan juga hari kiamat. Maka nasihat di sini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam supaya seorang itu bersegera untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah tersebut. Demikian pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar supaya kita bersegera untuk mengerjakan amal soleh. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148. Allah sebutkan di sana, fastabiqul khairat, dan berlombalah kalian untuk mengerjakan kebaikan. Artinya bersegeralah kalian untuk saling mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, bahkan hendaknya kalian saling berlomba. Mungkin kalau kita pernah lihat orang berlomba, keadaannya bagaimana para jamaah? Keadaan mereka saling ambisi untuk mendapatkan kemenangan. Mereka saling mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan yang namanya juara. Demikian pula ketika Allah menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan atau mengerjakan yang namanya kebaikan. Ini yang Allah perintahkan. Supaya kita itu berlomba dalam urusan apa? Urusan kebaikan. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian gambaran kenikmatan. Kemudian Allah mengakhiri dengan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya dengan nikmat surga yang seperti itu kalian saling tanafus. Kalian saling berlomba mendapatkannya. Ini yang diperintahkan. Berlomba itu dalam urusan yang namanya akhirat. Urusan surganya Allah Subhanahu wa taala, saling berlomba. Ya, jangan malah terbalik. Dalam urusan akhirat dia tidak punya gairah untuk berlomba dengan saudaranya. Tapi giliran urusan dunia dia setengah mati. Dia merasa kecewa, merasa hasad ketika ada saudaranya justru apa? Menyaingi dia dalam urusan dunia. Terjadi apa tidak di sini, Bapak-bapak? Padahal Allah tidak pernah memerintahkan supaya orang itu saling berlomba dalam urusan dunia. Bahkan dikatakan oleh seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Atau kama qala rahimahullah. Dikatakan kalau engkau melihat seorang dia itu menyaingi kamu dalam urusan dunia. Dan ini sangat banyak. Seorang saling berlomba, saling saing menyaingi, bahkan berbagai cara yang halal yang haram diterjang untuk persaingan masalah dunia. Ini sangat banyak jumlahnya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, kalau engkau melihat seorang menyaingi kamu dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah, saingi dia dalam urusan akhiratnya. Jangan terpancing. Ada orang nyaingi kita dalam urusan usaha kita, kita gak terima, kemudian disaingi juga urusan dunia. Masih ada yang menyaingi berikutnya. Terus seperti itu yang namanya dunia, tidak ada habisnya. Maka disebut kalau engkau melihat seorang menyaingi kamu dalam urusan dunia, fanafisu fil akhirah, saingi dia dalam urusan akhirat. Silahkan kamu dapat dunia, saya dapat akhiratnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan beliau ketika itu tidur di atas pelepah kurma, sampai-sampai disebutkan membekas pada punggung beliau bekas pelepah kurma. Maka para sahabat mereka merasa sedih melihat keadaan Nabi alaihi salatu wasallam. Salah seorang mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya kami buatkan untuk engkau wato'an, sebuah tempat tidur yang nyaman." Dalam keadaan mereka Kisra, dalam keadaan mereka pembesar-pembesar dari raja-raja dunia, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa Anda seorang Nabi dan Rasul justru keadaannya seperti ini? Maka Rasul mengatakan, "Mali walid dunia, apa urusan saya dengan dunia? Tidaklah saya dengan dunia ini seperti seorang istadola tahta syajarah yang hanya berteduh di bawah sebuah pohon, sumaroha fatarokaha, kemudian istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanannya." Ya. Artinya seorang hendaknya lebih mementingkan dari dia mendapatkan yang namanya akhirat dengan harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Demikian pula disebutkan beberapa hadis keadaan Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau orang yang sangat bersegera untuk mengerjakan amal soleh. Sampai-sampai kalau urusan dunia beliau merasa terganggu. Suatu ketika disebutkan dari sahabat Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu menceritakan, "Shalaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Asra." Suatu ketika saya pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasalam pada salat Asar. di kota Madinah, itu di Masjid Nabawi. Fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisa'ihi. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, kemudian beliau bergegas bangkit melewati pundak-pundak manusia menuju rumah-rumah istri Nabi. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Maka manusia ketika itu mereka khawatir, mereka takut karena Nabi alaihi salatu wasallam berdiri bangkit kemudian dengan cepatnya sampai melewati pundak-pundak manusia ketika itu. Fa kharaja alaihim. Namun setelah itu beliau kembali lagi menemui para sahabat. Faro'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melihat para sahabat, mereka merasa ketakutan, merasa heran dengan cepatnya Nabi alaihi salatu wasallam kembali lagi ke situ. Qala, maka beliau mengatakan, dzakartu syai'an min tibri indana fakarihtu ayahdisani fa'amartu bikismatihi. Rawahul Bukhari. Disebutkan sebab Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat bergegas setelah sholat kemudian salam kemudian melewati manusia dengan cepat menuju rumah istri-istri Nabi kemudian kembali lagi. Beliau mengatakan, dzakartu syai'an. Sesungguhnya tadi ketika aku selesai sholat, aku teringat sesuatu, yaitu sesuatu yang berupa tibrin indana, emas atau sebongkah emas. Ya. Tibr dikatakan kit'atu dzahabin aw fiddah, sepotong emas atau apa? Atau perak. Ya. Aku teringat memiliki emas satu potong. Fakarihtu ayah bisani. Ya. Dan aku tidak suka untuk apa? Untuk menyibukkan diriku. Ya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa'amartu bikismatihi, dan aku memerintahkan supaya dibagi saja emas tersebut. Nah, ya. Mungkin beda halnya dengan kita. Kalau kita punya uang banyak, kira-kira pengennya bagaimana? Pengennya ditumpuk lebih banyak. Ya. Dia merasa tenteram ketika uangnya banyak. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merasa khawatir. Ya. Kemudian bergegas untuk apa? Membagikan dari harta tadi. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini diantara gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bergegas untuk mengerjakan amal kebaikan, ya, supaya cepat-cepat dibagi, ya, kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan. Demikian pula disebutkan kisah salah seorang sahabat Nabi. Disebutkan dari hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhudin, yauma Uhudin. Bahwasannya ada seorang yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu pada perang Uhud. Pada perang Uhud, di mana ketika itu kaum muslimin di awalnya mereka mendapatkan kemenangan, menguasai mereka orang-orang musyrikin, mendapatkan ghanimah-ghanimah. Namun ternyata mereka tidak menghiraukan dari wasiat Nabi alaihi salatu wasallam supaya pasukan-pasukan yang berada di bukit sana tidak turun ikut bersama pasukan yang di bawah. Namun ternyata mereka tidak sabar, ya, kemudian ikut turun. Ternyata berbalik, pasukan orang-orang musyrikin menyerang kaum muslimin. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan beliau sampai tanggal giginya, ya. Kemudian sampai mukanya terkena yang namanya topeng dari besi, baju dari besi. Ya. Ketika peristiwa itu, ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihissalatu wasallam, aro'aita in kutiltu fa'aina ana, ya Rasulullah, apa pendapat Anda? Seandainya saya meninggal dunia, terbunuh di medan jihad ini, maka di mana tempat saya? Ya. Maka Rasul menjawab, fil jannah, sesungguhnya engkau di surga. Ya. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, suma qatala hatta kutila. Mutafaqun alaih. Kemudian ketika mendengar jawaban Nabi alaihissalatu wasallam, sudah dia enggak habis pikir lagi, sudah enggak pikir panjang lagi, kemudian melemparkan kurma-kurma yang masih ada di tangannya, kemudian langsung masuk ke medan jihad, kemudian berperang melawan orang-orang musyrikin sampai terbunuh menjadi seorang yang syahid. Ya. Karena Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan tempatnya dalam surga. Nah, ini pelajaran-pelajaran. Ya. Seorang hendaknya itu bersegera untuk mengerjakan amal kebaikan. Demikian pula ketika seorang itu bersedekah. Bersedekah yang paling baik adalah bersedekah dalam keadaan dia masih sehat. Ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajron?" Ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Ya. Kemudian Rasul menjawab, "Anta shadaqo wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'mulul hina wa la tuhmilu hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan." Hadis muttafaqun alaih. Rasul kemudian menjawab, sedekah yang paling utama itu adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, engkau syahih, engkau seorang yang bahasanya itu hemat atau pelit itu ya, syahih. Engkau masih sehat, engkau merasa apa? Merasa khawatir kalau memberikan harta. Takhsyal faqra, itu engkau takut kefakiran. Ya. Wa ta'mulul hina, kamu berangan-angan menjadi orang yang kaya, menumpuk hartamu. Ya. Ketika itu, ya, itulah sedekah yang paling mulia. Maksudnya apa? Ketika seorang itu ingin berbuat baik, hendaknya bersegera, jangan menunda-nunda. Kemudian dikatakan wala tuhmilu, jangan kemudian ditunda-tunda sampai yang namanya nyawa sudah sampai di kerongkongan. Jangan ditunda sampai nyawa di kerongkongan. Ketika kamu sudah mendapatkan harta banyak, bukannya kamu sedekah, malah kamu nunggu sampai ajal menjemput. Nyawa sudah sampai di kerongkongan, kemudian mengatakan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, itu memang bagiannya mereka. Ya. Tapi hendaknya seorang itu bersegera ketika dia memiliki kelonggaran rizki, bersedekah. Ketika dia mendapatkan longgar dalam waktu luangnya, beramal, membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, ya. Mendapatkan kekuatan dalam dirinya, dia berpuasa, ya, dan seterusnya. Jangan menunggu-nunggu kemudian sampai yang namanya nyawa sampai di kerongkongan. Ya. Ini gambaran-gambaran bagaimana hendaknya seorang muslim mereka bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Dikatakan beliau hafizahullah, wala tu'ajjil insan al-amala soliha bal yubadiru ilaihi li'alla yafutuhu li'annahu satakunu fitanun tasrifun nasanil amali soliha illa man sabatahullah. Janganlah seorang itu mengakhirkan, menunda dari beramal soleh, akan tapi hendaknya dia bersegera agar supaya tidak terluputkan darinya untuk mengerjakan amal soleh. Ya. Apa yang dia mampu saat ini hendaknya apa? Dia kerjakan. Ya. Dikarenakan masing-masing orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan dengannya. Ya. Hendaknya seorang terus membisikkan dalam hatinya mengerjakan perkara kebaikan. Kan Rasul mengatakan dalam hadis, wa amma man kana min ahli sa'adah fayyassaru lahu bi'amali ahli sa'adah. Kalau orang dia sudah ditentukan termasuk ahli surga, dia mudah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Maka kita masing-masing melihat diri kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan, hatinya merasa senang atau merasa berat. Kita mengerjakan amal soleh, kita ringan atau kita merasa berat. Karena kata Nabi SAW, setiap orang itu sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Kalau dia termasuk ahlul jannah, dia akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Ya. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa amma man kana min ahli syaqawah, kalau dia termasuk orang-orang yang celaka, fayuyassaru lahu bi amali ahli syaqawah, maka dia mudah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Orang dia mudah mengerjakan perkara-perkara kemaksiatan, kekufuran, ya. Maka dikhawatirkan orang seperti ini termasuk orang yang Allah tetapkan termasuk ahli syaqawah, orang-orang yang celaka. Maka seorang terus membisikkan dalam hatinya untuk mengerjakan amal kebaikan. Ketika seorang membisikkan dalam hatinya yang namanya kebaikan, mengerjakan kebaikan, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Sebaliknya seorang membisikkan dalam hatinya mengerjakan amal kejelekan, juga sebaliknya dia akan dimudahkan mengerjakan amal kejelekan. Ya. Karena masing-masing sudah Allah tetapkan, Allah gariskan, ya. Dia termasuk ahli sa'adah atau ahlu syaqawah. Wa hadza fihi anal insan yatamassaku bidinihi indal fitan wa yalja'u ilal amalis salihah wa yashtahilu bi ibadati rabbih wa la tasriful fitan an dhalik. Dan di sini hendaknya seorang yatamassak bidinihi indal fitan, berpegang teguh dengan agamanya tatkala muncul yang namanya fitnah, muncul yang namanya syubhat, muncul yang namanya syahwat. Seorang yang ingin selamat dari yang namanya ujian-ujian ini, maka hendaknya dia kembali kepada agamanya, mempelajari agama Islam yang benar, mempelajari agama Islam untuk bisa menahan dirinya, bersabar untuk tidak mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, mengikuti hawa nafsunya mengerjakan apa yang diinginkan dari perkara syahwat, ya. Ini semuanya dengan apa? Dengan ilmu, ya. Ilmu tadi akan bisa menumbuhkan keimanan dalam diri seseorang, membuahkan yang namanya iman, membuahkan yang namanya amal soleh, ya. Ini seorang yang ingin mendapatkan keselamatan. Wa yalja ilal amali sholihah, dan dia kembali untuk mengerjakan amal soleh. Dia sibuk menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan dia kemudian terbawa oleh fitnah yang ada. Terlebih di zaman kita, ya, di mana yang namanya kemudahan-kemudahan dunia dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang manusia kebanyakan orang mereka tersibukkan dengan apa? Dengan yang namanya teknologi, ya. Adanya media-media sosial. Dia sibuk membaca postingan-postingan yang ada, melihat status-status temannya, ya. Terus seperti itu, tersibukkan. Sementara habis waktunya, habis pikirannya, habis tenaganya dalam keadaan dia tidak sempat beribadah kepada Allah. Dia bisa memegang handphonenya tadi berjam-jam, tapi ketika dia memegang Al-Quran baru 10 menit sudah terasa berat, ya. Ini diantara fitnah yang ada. Qalilun man yasbutu indal fitan, maka sedikit sekali orang yang bisa kokoh tatkala fitnah itu melanda. Illa man sabatahullah, kecuali seorang yang dia Allah kokohkan dalam agamanya. Wa tamassaka bil amali sholihah, dan juga dia berpegang teguh dengan amal soleh, menyibukkan dengan amal soleh, tidak kemudian ikut-ikutan, ya, dari perkara syahwat, tidak ikutan dalam apa perkara syubhat, ya. Ini orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan penggalan yang berikutnya, fitanan kaqita ilal muslim, yaitu yang namanya ujian fitnah seperti potongan malam yang gelap, yakni azimah, itu fitnah yang besar. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitanun muzlimah la yahtadil insanu fiha ila tariqis sahih, li'annaha multabisatun ila man a'tahu Allahu ilman wa fikhan wa amalan salihan wa yanjubihi min hadhil fitan. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, yaitu fitnah yang gelap, ya, di mana seorang itu tidak bisa mengambil petunjuk, mengambil jalan yang benar, ya, melihat ini mengaku yang paling benar, melihat itu juga mengatakan kami yang paling benar, ya. Ini sebuah kesesatan dibungkus dengan apa? Ya, seolah-olah perkara yang baik, ya, dan seterusnya. Yang nanya fitnah seperti itu, ya. Kecuali bagi mereka orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan juga kefakihan serta amal soleh, ya. Maka disebutkan para ulama kita, yang namanya fitan idza akbalat arafahal ulama, yang namanya fitnah, ujian-ujian, ketika datang pertama kali yang tahu adalah para ulama, ya. Kita dahulu mengikuti bagaimana dahsyatnya yang namanya fitnah kelompok yang bernama ISIS atau nama lainnya disebut Daesh. Di awal-awal munculnya, ya, kebanyakan kaum muslim mereka bingung. Banyak mereka yang terbawa dengan kelompok-kelompok teroris seperti ini. Namun ternyata subhanallah, ulama kita, para ulama ahli sunnah, mereka di awal sudah memberikan pengertian kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, bahwasanya yang namanya ISIS, yang namanya Daesh, itu merupakan jaringan terorisme, merupakan pemikiran-pemikiran khawarij. Itu di awal muncul. Tatkala kebanyakan kaum muslim mereka bingung, seolah-olah memperjuangkan Islam, dan mereka sudah memberikan yang namanya peringatan bahwasanya mereka orang-orang ISIS teroris punya pemikiran mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan sebagian mengatakan mereka adalah buatan dari orang-orang kufar untuk menghancurkan nama Islam. Di awal ternyata semuanya terbongkar, ya. Itu yang namanya para ulama. Mereka mengetahui persis bagaimana fitnah-fitnah yang muncul. Walaupun berganti-ganti nama, entah dengan nama ISIS, nama Daesh, entah namanya Jubhatun Nusrah, entah namanya yang lebih awal Al-Qaeda, dan seterusnya. Ya, mereka sangat memahami, ya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, kemudian menerangkan kepada umat manusia. Hadihil fitan idza ja'at fa innan nas yahtalifun fiha faminhum man yasbutu ala dinihi ma'a ma yanaluhu min masyaqqah aminhum man yanharifu wa hum katsir. Dikatakan maka fitnah yang ada ini, maka manusia mereka saling berselisih. Ada orang-orang yang mereka kokoh di atas agamanya walaupun harus menanggung yang namanya kesusahan, ya. Terkadang seorang memegang prinsip agama kemudian diolok-olok, ya, oleh yang lainnya. Maka seorang hendaknya dia bersabar, ya. Walaupun sekalipun seorang yang mengamalkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam terkadang di masyarakat dicemooh, tapi dia bersabar. Tunjukkan akhlak yang mulia, ya. Tampakkan yang namanya adab-adab yang baik pada masyarakat. Terangkan sedikit demi sedikit bahwasannya bukan sebagai ukuran yang namanya pakaian sebagai tanda atau ciri seorang teroris dan seterusnya, ya. Kemudian dengan sikap-sikap kita, bagaimana prinsip kita dalam menyikapi pemerintah kita, mentaati mereka, mendengar taat kepada mereka, dan seterusnya. Walaupun di awal mereka mungkin mendapatkan kesusahan, ya, mendapatkan yang namanya ujian-ujian, ya. Tapi seorang yang mencari dunia Allah, pasti akan Allah jadikan manusia yang tadinya murka kepada dirinya menjadi ridho. Disebutkan dalam hadis, manil tamasa ridallah bisa khatin nas radiyallahu anhu wa ardahu anhu nas. Barang siapa yang dia itu mencari ridhonya Allah walaupun manusia di awalnya murka kepada dirinya, pasti Allah ridho kepada dirinya dan menjadikan manusia yang murka, tidak suka kepada dirinya, menjadi ridho kepada dirinya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu anhu wa askhatu anhu nas. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, dia beragama yang penting diterima, walaupun itu penyimpangan, walaupun itu kesyirikan, walaupun itu perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW mengorbankan prinsip-prinsipnya. Yang penting manusia ikut, yang penting diterima dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini dikatakan, barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka kepada dirinya. Dan manusia yang tadinya ridho kepada dirinya menjadi murka. Ya. Maka hendaknya seorang ketika dia beragama, ya, benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Walaupun manusia mungkin mengolok-oloknya, manusia mungkin di awalnya tidak suka, tapi janji Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan manusia yang tadinya murka menjadi ridho kepadanya. Dikatakan wa minhum man yanharif, sebagian mereka kemudian berpaling, tidak sabar. Dan ini kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu mereka tidak sabar tatkala apa? Mendapatkan ujian-ujian, ya. Kemudian dikatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ayumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Itu terkadang seorang di pagi hari dia masih mukmin, di sore harinya kemudian dia kufur, atau sebaliknya di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia sudah kufur, ya. Yaitu di atas keimanan mereka. Sumayan harif, kemudian mereka berpaling. Fi akhirin nahar yumsi kafir, ya. Di akhir siang kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Apa sebabnya? Disebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dikarenakan mereka menjual agamanya untuk mendapatkan perkara dunia, lebih mengutamakan dunianya dibandingkan dengan agamanya, ya. Ini sebab, diantara sebab seorang itu, ya, mengikuti fitnah, yaitu seorang lebih mementingkan urusan dunianya, ya, menjual prinsip agamanya untuk mendapatkan dunia. Fahada dalilun ala anna minal fitani dunya. Ini juga menunjukkan dalil bahwasanya di antara yang namanya ujian adalah dunia, yakni zahratud dunya. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Fa insyaallah taala keterangan yang berikutnya kita akan sambung di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.